Berarti ku tak mampu. Jangan anggap diriku mudah ikuti kata hatimu, karena ku tak tahu hati kecilmu tak begitu. Lihatlah sedikit kekuranganmu dan lihat sedikit kekuranganku. Jangan pernah kau paksakan cinta, jangan pernah kau siakan rasa. Ku percaya kau bukan bisa jalani sewajarnya. Yang hanya membuat kau kan keliru bagiku.